Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita terhadap kitab Bulughul Maram pada kitab Ut-Taharah, kitab bersuci, babul wudu, bab berwudu. Dan hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis nomor 38, dan sekarang kita membaca bab yang baru, yaitu babu mashir ra'si marratan wahidah, bab tata cara mengusap kepala satu kali. Mengusap kepala satu kali. Di sini disebutkan faedah yang pertama yang kita ingin ambil, yaitu hadis tersebut diriwayatkan dari Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Betul? Sampai sini? Hah? Betul? Baik. Abdullah bin Asim bin Zaid, Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah dari kaum Ansar. Jadi beliau ini adalah Al-Ansari. Sebagaimana yang kita biasa kerjakan, bahwa ketika kita mengkaji kitab Bulughul Maram, poin pertama yang kita bahas adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Kalau-kalau kita bisa mengambil faedah darinya. Abdullah bin Zaid bin Asim ini adalah seorang kaum Ansar. Seorang dari kaum Ansar, yaitu penduduk asli kota Madinah. Salah satu keutamaan Abdullah bin Zaid bin Asim adalah beliau mengikuti perang Uhud dan peperangan setelahnya. Perang Uhud dan peperangan setelahnya. Adapun perang Badar, maka para ahli sejarah berbeda pendapat apakah beliau ikut perang Badar atau tidak. Dan Abdullah bin Zaid ini banyak hadis beliau yang khusus menceritakan tentang hadis-hadis tentang wudu, ya, menceritakan tentang hadis-hadis tentang wudu. Kemudian beliau meninggal, atau beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan yang memerangi orang yang mengaku menjadi Tuhan, yaitu Al-Yamamah, ya, yaitu Al-Yamamah. Dan juga beliau ikut memerangi orang-orang yang seorang yang mengaku menjadi nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah, dia termasuk, atau beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan yang memerangi Musailamah dan Al-Yamamah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu makna dari hadis ini. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu meriwayatkan tentang cara wudu. Cara wudunya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Asim adalah cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya tentang cara wudu, yaitu cara wudunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Ini sebenarnya harus kita perhatikan ketika kita mengusap kedua rambut kita, kepala kita, yaitu dengan kedua tangan. Dan ini yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seluruh mazhab sepakat. Seluruh mazhab bersepakat bahwa mengusap kedua kepala, mengusap kepala lebih utama dengan kedua telapak tangan. Adapun mereka berbeda pendapat dalam perihal berapakah bagian yang paling sedikit ketika mengusap kepala. Berapakah bagian yang paling sedikit ketika mengusap kepala? Apakah 3 helai rambut atau 1/3 dari kepala atau 1/2 dari kepala, sesuai dengan perbedaan pendapat yang terjadi dalam mazhab fikih. Tetapi berdasarkan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangan, maksudnya ini adalah cara mengusap kepala yang paling baik. Dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa termasuk hal yang menarik dalam pengusapan kepala, kenapa kepala itu diusap tidak dibasuh, layaknya wajah, tangan, kedua kaki. Ini yang dibicarakan juga oleh para ulama. Kenapa ya kepala, yaitu rambut kepala itu hanya diusap tidak dibasuh seperti wajah, tangan atau kedua kaki? Para ulama mengatakan li'annahu law syuri'a ghusluhu la'azmatil masyaqqatu. Kalau seandainya disyariatkan membasuh kepala, maka sungguh akan sulit. Ini salah satu yang sering saya dengung-dengungkan, bahwa Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dan kebijaksanaan Allah sampai pada tata cara mengerjakan syariat-syariat Islam, di antaranya ini. Coba kalau seandainya Allah mensyariatkan kepada kita membasuh kepala, mampu tidak Allah? Mampu? Mampu. Kita harus basuh, dan ini sulit. Harus basah-basahan berarti. Ya, li'anna ar-ra'sa yakunu 'alaihi sya'ru ghaliban. Ini juga hal yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa tidak dibasuh kepala? Karena mayoritas kepala mempunyai rambut yang apabila dibasuh maka akan lama keringnya. Berbeda dengan kulit-kulit lainnya. Nah, ini hikmah. Ini pelajaran hikmah yang kita harus ambil, pelajaran yang sangat luar biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beda dengan wajah. Kita basuh, berapapun air yang kita basuh, maka dia akan menyerap ke dalam kulit-kulit tubuh kita, ataupun cepat keringnya. Nah, ini pelajaran yang menarik yang disebutkan dalam hadis ini. Dari arah depan ke belakang, dan dari arah belakang ke depan. Maksudnya, para ikhwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai membasuh, mengusap kepala dengan kedua tangan dari arah depan. Depan maksudnya di sini adalah depan kepala. Ya. Dari arah depan kemudian ke belakang. Ya, ke belakang. Nah, ini tidak dijelaskan ke belakangnya sampai mana. Kalau orang memahami hanya atau membaca hadis ini, hanya hadis ini, maka sampai sini sudah ke belakang. Sampai kepala sini disebut ke belakang. Tetapi nanti ada penjelasan sampai manakah ke belakang tersebut, hadis yang kita baca setelah ini. Ke belakang, kemudian dari arah belakang ke depan, maksudnya dikembalikan lagi. Ya, maksudnya dikembalikan lagi. Baik, kita baca hadis yang ke-46. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Dalam lafaz yang lain menurut riwayat keduanya Al-Bukhari dan Al-Muslim, beliau memulai dari bagian depan kepalanya hingga menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Ya, dalam lafaz yang lain menurut riwayat keduanya, keduanya di sini adalah Imam Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim. Apa maksud dalam lafaz yang lain? Artinya di dalam lafaz riwayat lain terdapat ini yang berbeda atau tambahan dari hadis nomor 39. Ya, bahwasanya dijelaskan di situ beliau memulai dari bagian depan kepalanya hingga menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya. Nah, di sini ada tambahan lafaz. Biasanya, ini catat baik-baik, biasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tambahan lafaz untuk menjelaskan ada penjelasan lain seperti ini, ya. Memulai dari bagian depan kepalanya hingga menjalankan kedua tangannya ke tengkuk-tengkuk sini. Ya, tengkuk itu adalah bagian akhir dari setelah rambut atau bagian setelah akhir rambut. Lebih tepat seperti itu. Itu tengkuk, ya. Yang disebut dalam bahasa Arab qafa. Jadi beliau mengusapnya sampai ke tengkuk. Ini tambahan riwayat. Tambahan ini yang menjadikan kita lebih paham terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengembalikan ke tempat semula. Artinya mengembalikan dari tengkuk ke depan. Ini cara yang paling sempurna dalam mengusap kepala. Ya, cara yang paling sempurna dalam mengusap kepala. Tapi poin yang ketiga, hadis ini hadis yang sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Taib. Poin yang keempat dan ini selalu yang kita tunggu-tunggu yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari dua riwayat ini. Yang pertama, catat, hadis ini adalah dalil akan wajibnya mengusap seluruh kepala ketika berwudu. Hadis ini adalah dalil akan wajibnya mengusap seluruh kepala ketika berwudu. Jadi pendapat yang lebih kuat tentang mengusap kepala, bahwa mengusap kepala seluruhnya hukumnya wajib. Ya, dan ini pendapat Imam Malik dan juga pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan juga Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbar." Beliau mengusap kepalanya. Di sini umum bebas dan sering saya ucapkan, dalil-dalil yang umum tidak boleh dikhususkan tanpa ada dalil yang lain. Ketika Rasul diceritakan mengusap kepalanya, berarti seluruh kepala. Jangan kita artikan sebagian kepala tanpa dalil. Ya. Dan hadis ini adalah penjelasan. Ini faedah yang kedua. Hadis ini adalah penjelasan firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi wamsahu biruusikum. Artinya usaplah kepala kalian. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wamsahu biruusikum. Mohon maaf ibu-ibu, belum ada kamera yang bisa dipakai. Jadi mohon maaf belum bisa melihat. Kata-kata ba di sini, huruf ba. Wamsahu biru'usikum. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka usaplah dengan kepala kalian. Kata-kata dengan ini yang disebutkan dalam bahasa Arab ba, para ulama menyebutkan ba ini untuk huruf ba, bi di sini untuk ketidaksempurnaan. Artinya usaplah sebagian dari kepala kalian. Makanya di dalam beberapa mazhab ada sebagian, sepertiga, ya, tiga lembar, ya kan? Nah, untuk itulah ini surat Al-Maidah ayat 7. Afan, ayat berapa? Ayat 6. Ya, ayat 6. Nah, ayat ini dijelaskan oleh dua hadis yang kita baca sekarang. Begitu cara kita menguatkan pendapat bahwa untuk mengusap kepala pada wudu sebenarnya adalah seluruhnya. Ya, kalau ada orang berpendapat, mana dalil bahwa boleh mengusap sebagian kepala? Mereka mengatakan ini dalilnya. Surat Al-Maidah ayat 6 dengan wamsahu bi. Bi di sini kata mereka menunjukkan kepada sebagian. Maka kita katakan pendapat yang lebih kuat dan wajar dalam perkara fikih yang terjadi perbedaan pendapat. Asalkan semuanya memegang dengan dalil, tidak ta'assub terhadap mazhab, tidak boleh fanatik kecuali ada dalilnya. Nah, ketika ini dikatakan maksud ba di sini adalah sebagian yang akhirnya boleh mengusap sebagian kecil dari kepala, apalagi kalau sudah jambulnya disisir, maka sayang di sini. Ya, di sini diusapnya. Maka ini ayat perlu penjelasan. Penjelasannya dari mana? Dari hadis. Hadis mengatakan bagaimana? Wa masaha ra'sahu. Lihat, Nabi Muhammad SAW mengusap kepalanya tanpa ada bi. Maka maksud bi ru'usikum di sini adalah artinya apa? Seluruh kepala. Seluruh kepala. Ini para ikhwaskan. Jadi pendapat yang paling pelajaran kedua yang kita bisa ambil, dua riwayat yang kita baca tadi adalah penjelasan tentang firman Allah surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Mazhab mana saja yang mengatakan ya mengusap kepala itu sebagian? Maka yang pertama yaitu mazhab Syafi'i. Yang kedua yaitu mazhabur ra'i, pendapat yang mengedepankan akal. Mazhab Syafi'i dan mazhabur ra'i, yang mereka mengatakan bahwa boleh mengusap sebagian kepala. Tetapi pendapat ini Allahu a'lam lebih lemah dibandingkan yang kita sebutkan tadi. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah hadis ini dalil tentang tata cara mengusap kepala. Dalil tentang tata cara mengusap kepala, yaitu dimulai dari arah depan, dijalankan ke belakang, kemudian dikembalikan dari belakang ke depan. Begitu cara yang paling nyunnah untuk mengusap kepala ketika berwudu. ya, untuk mengusap kepala ketika berwudu. Ada lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa cara mengusap bukan dari depan ke belakang, atau kemudian dikembalikan dari belakang ke depan, tetapi mengusapnya adalah dari belakang ke depan. Karena dalam hadis Rubaiyah binti Muawwidh yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marratain, bada'a bi muakhkhari ra'sihi thumma bi muqaddami. Jadi begini ya, cara yang kedua ini sayang sekali ibu-ibu tidak melihat kan, tetapi nanti bisa dijelaskan oleh bapak-bapaknya. Cara yang pertama mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Ini cara pertama. Cara yang kedua yaitu dari belakang ke depan, kemudian kembalikan lagi ke belakang. Cara yang kedua. Jadi dibalik. Cara yang kedua. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa cara mengusapnya dari depan ke belakang, kemudian kembalikan lagi dari belakang ke depan. Baik. Pelajaran yang keempat. Hikmah dari mengusap kepala dengan cara seperti ini adalah agar seluruh rambut kepala terkena usapan. Agar seluruh rambut kepala terkena usapan. Jadi kalau seandainya kita lihat, perhatikan ya, saya praktekkan dari depan sampai tengkuk ke belakang, ini kan seluruh rambut kepala hampir bisa dipastikan kena semua. Kenapa? Karena dua kali dia kena usapan. Betul? Dua kali dia kena usapan. Ya, ini faedah yang keempat. Ada lagi penjelasan yang menarik dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan anna hadhihi sifata wa hiya al-iqbal wal idbar mustahabbatun liman lahu sya'run mustarsilun, amma man la sya'ra lahu aw halaqa sya'rahu wa tala'a minhu yasirun fala yustahabbu lahu ar-rad li'annahu la fa'idata fi. Ini penjelasan lain dari Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau orang yang rambutnya panjang maka dianjurkan dia dua kali tadi, ya, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dua kali kan. Tapi bagi yang botak, mohon maaf, atau yang jarang rambutnya, cukup sekali. Kenapa? Karena sekalipun sudah cukup kena semua. Ya, ini pendapat Imam Nawawi, akan tetapi Allahu a'lam, Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan ini untuk orang yang sedikit rambutnya atau untuk orang yang banyak rambutnya. Maka tetap saja meskipun banyak rambutnya, sedikit rambutnya, tata cara mengusap kepala yang paling sesuai dengan sunnah ketika berwudu adalah tadi. Dari depan ke belakang sampai tengkuk, kembalikan lagi dari tengkuk ke depan. Ya. Baik. Kemudian pelajaran yang ke 5 apa ke 6? Ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat antara 5 dan 6. 5 apa 6? 5. Sekarang 5. Iya. Perhatikan baik-baik. Pelajaran yang ke 5 adalah tata cara mengusap seperti ini juga juga untuk wanita. Atau boleh ditulis dengan bahasa yang lain, asal hukum mengusap seperti ini juga untuk wanita, bukan hanya khusus untuk perempuan, untuk laki-laki, mohon maaf, bukan hanya khusus untuk apa? Laki-laki. Baik. Karena para ulama mengatakan, lihat perkataan mereka, al-aslu fil ahkami syar'iyyah anna ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa. Asal hukum dalam syariat Islam, hukum yang tetap untuk laki-laki juga tetap untuk perempuan asal hukumnya. Illa bidalilin mukhassis, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi perempuan pun begitu mengusapnya, ya, sama dari depan ke tengkuk, dari tengkuk ke depan. Bahkan ada riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan Aisyah mengerjakan wudu, lihat, wada'at yadaha, Aisyah meletakkan tangannya, fi muqaddim dami ra'siha, di depan kepalanya, thumma masahat ra'saha mashatan wahidah illa ila muakhirihi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengusap dengan satu kali usapan sampai ke belakang, sampai ke tengkuknya, menunjukkan tata cara mengusap bagi perempuan sama dengan laki-laki. Ya, silakan azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Kalau ada seorang perempuan yang bertanya, rambut saya panjang, bagaimanakah cara mengusapnya? Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, bahwa tetap saja seorang perempuan ketika mengusap kepalanya persis seperti lelaki. Jadi saya contohkan, rambut perempuan panjang, maka dia mengusapnya dari depan ke belakang, ya, sampai tengkuk. Kemudian kembalikan lagi dari tengkuk ke depan, ya, dari tengkuk ke depan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat yang lebih nyunnah, dan seperti yang dijelaskan oleh Aisyah. Jadi tidak perlu kalau seandainya rambutnya perempuan itu panjang sampai diusap-usap belakangnya. Kenapa? Karena hadisnya tadi, ini pentingnya mengetahui asal hukum. Asal hukum perempuan sama dengan laki-laki. Dan hadisnya menunjukkan bahwa sampai ke tengkuk saja. Kemudian dari tengkuk ke depan lagi. Begitulah perempuan juga mengusapnya. Oh Ustaz, berarti rambut yang di bawah tengkuk tidak kena usapan. Bukan menjadi sesuatu yang harus diusap. Karena seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, li'anna mashar ra'si muta'allikun bir-ra's, karena mengusap kepala berkaitan dengan kepala. War-ra'su ma tara'asa wa'ala, dan yang namanya kepala adalah yang ada di atas, bukan yang ada ke bawah. Paham ya? Yang namanya kepala yang ada di atas. Maka cukup perempuan, nanti ajarkan kepada ibu-ibu yang di belakang, dan saya janji insya Allah ini hanya kali pertama, ya mungkin bagian dakwah belum siap ya untuk kameranya, maka insya Allah ke depan sudah ada kameranya. Ajarkan kepada ibu-ibu di belakang, ke depan, dari depan ke belakang, sama seperti laki-laki. Meskipun rambut yang di bawah dari tengkuk itu tidak kena basah, bukan ukuran. Ya, tidak menjadi apa? Ukuran. Wallahu a'lam, itu yang bisa sampaikan. Kita walhamdulillah pada malam ini mengkaji dua hadis. Dan sebelum kita tutup dan kita ingin ambil pertanyaan, saya mengingatkan tentang perkurbanan kita. Masjid Imam Syafi'i mulai tahun ini ingin lebih maksimal dalam berkurban. Saya tahu tahun kemarin sudah melaksanakan, tahun ini juga kita ingin lebih maksimal. Maka saya ingin membicarakan, kita target kurban kita tahun ini adalah 17 ekor sapi yang sudah terkumpul dan sudah fix insya Allah Ta'ala adalah 11 ekor. Tinggal 6 ekor lagi, dan sapinya sudah kita pesan. Maka saya hanya ingin mengingatkan hadis Rasul ya tentang kurban yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adama yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang diamalkan oleh anak manusia yang paling disukai oleh Allah pada hari Idul Adha dibandingkan menyembelih kurban. Maka ingin mendapatkan cinta Allah, masa kita engken-engkenan ya? Ingin mendapatkan cinta Allah padahal kita bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli ini dan itu, tinggal masih ada 6 ekor lagi, berarti tinggal 42 orang lagi ingin berkurban, dan setiap orangnya 2.100.000 insyaallah Ta'ala. Baik, Itu yang bisa sampaikan tentang kajian Bulughul Maram. Siapa yang ingin bertanya, sehingga setelah sholat isya kita selesai, langsung selesai. Nah, siapa yang ingin bertanya? Selain yang sudah dibicarakan ataupun yang sudah kita bicarakan dari perkara toharah ini. Nah, ya silakan. Kasih mic-nya. Mana mic tadi? Ini tolong mic-nya di sini. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Apa yang Ustaz nasihatkan, karena tadi ada kalimat bahwa mengusap seluruh kepala adalah wajib, sedangkan mungkin pada kenyataannya kita dapati imam-imam apalagi di itu yang hanya apakah jadi tidak sah wudunya atau gimana, maka sebenarnya kan kita jadi makmumnya. Iya, ya, bagus pertanyaannya. Kalau ada imam yang bermadhab Syafi'i, sedangkan beliau ketika mengusap dengan sebagian rambutnya, dan tadi kita mengatakan hukum mengusap seluruh kepala wajib menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, maka jika imam ini berkeyakinan bahwa mazhab Syafi'ilah yang kuat, maka tetap sah kita berimaman dengannya, karena wudunya pun tetap sah. Itulah sering saya katakan, di dalam permasalahan fikih kita sering-sering berlapang dada dengan perbedaan pendapat para ulama, tentunya dengan dalil. Apabila mereka mengambil pendapat ini dengan dalilnya, ya monggo, itu hak Anda, ya, bukan dengan fanatisme. Nah, seperti itu. Jadi kalau imamnya misalkan saya bermazhab Syafi'i, saya menganggap mazhab Syafi'i pendapatnya mengusap sebagian, itu sudah yang wajibnya, ya, yang wajibnya sebagian. Adapun yang menyeluruh itu hanya dianjurkan menurut mazhab Syafi'i. Dan seperti yang saya katakan tadi, empat mazhab seluruhnya mengatakan apa? Mengatakan dianjurkan mengusap seluruh kepala, ya kan? Seperti itu. Tetapi kalau kita ingin teliti lagi, ada yang mewajibkan seluruh kepala, ada yang hanya menganjurkan. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa sebagian sudah mencukupi wajib. Kalau ada imam seperti itu berpendapat dan dia tahu dalilnya, maka sah imam kita terhadap beliau tersebut. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya. Nah. Ini Ustaz, sebagian kita melihat sebagian yang berwudu setelah dia mengusap kepala, sebelum dia mengembalikan ke depan, di ujung tengkuknya digosok-gosokkan begini. Apakah memang itu ada dalil yang jelas dan demikian? Saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan hal itu, ya, karena yang ada dalilnya Allahu a'lam, bada'a bimuqaddami ra'sihi ila qafahu, beliau mengusap dari depan kepalanya sampai ke belakang, dan sampai ke belakang yaitu tengkuk. Adapun diusap-usap kemudian baru dari tengkuk tersebut ke depan, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Saya menanyakan bagaimana cara mengumpulkan airnya Ustaz untuk mengusap ke kepala, apakah dengan kedua tangan dan air yang penuh, atau sebagian kecil air aja, atau dengan air yang penuh kemudian dibuang airnya baru diusapkan, ya. Ukurannya adalah membasahi kedua telapak tangan, sehingga terciptalah makna mengusap, membasahi kedua telapak tangan. Dan apabila sudah terbasahi, maka tidak ada di situ disebutkan ukurannya, apakah sedikit, apakah harus penuh, yang penting kedua telapak tangan basah. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, ya, ibu-ibu kasih mic juga, mungkin ada yang bertanya. Nah, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Nah. Apakah ini belum sampai kepada tindak lanjut berikutnya dengan mengusap telinga Sebab ada yang mengusap rambut tersebut dari depan ke belakang dan diakhiri dengan ujung telinga. Apakah itu belum sampai atau memang ya, belum sampai kita hadis itu. Ya, belum sampai kepada hadis tersebut. Nanti ada hadis yang berbunyi al-udhunani minar ras. Artinya dua telinga itu termasuk dari bagian kepala. Maka kapan kita mengusap kepala, maka dilanjutkan juga dengan mengusap telinga. Dan di situ pun nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah mengusap kepala dan mengusap telinga mengambil air yang baru lagi? Artinya untuk mengusap kepala air baru, untuk mengusap telinga air baru lagi. Nah, ini nanti terjadi perbedaan pendapat, belum sampai ke situ. Dan saya sengaja tidak terlalu malam karena ini pertemuan baru. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi terbiasa lagi dengan kajian-kajian yang sudah lama kita tinggalkan ini. Dan ada yang lain? Ya, silakan. Ini pelengkap aja Ustaz. Masalah kauban tadi Ustaz. Nah. Itu di surah Al-Kausar ayat 2. Ya. Itu dijelaskan nanti di edukasi. Iya. Saya akan mengupas tentang kurban dari mulai makna, pensyariatan, keutamaan, tata cara menyembeli, ya. Saya akan kupas mungkin di bulan Dzulqa'dah. Di bulan apa? Dzulqa'dah. Atau kalau mau nanti Kamis dan Jumat. Ya, malam Jumat, malam Sabtu. Kalau mau malam Jumat dan malam Sabtu ini. Karena kata bagian dakwah tidak bisa malam Jumat, ya, kayak harus ke Ar-Rahmah, Sungai Andai. Kita atur nanti jadwalnya dan ada pengumumannya insyaallah taala, ya, insyaallah. Dan untuk surat yang beliau sebutkan tadi Ayahanda Haji Hamzah, yaitu inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu. Sebagian besar ulama tafsir mengatakan salatlah untuk Rabbmu. Salat di sini adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah kurbanmu pada hari Idul Adha. Dan ini perintah. Dan nanti kita akan berbicara tentang hukum berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki dan tidak berkurban, jangan dekati masjid-masjid kami. Wah, berat kan? Bukan berarti boleh kada sembahyang di masjid. Nyamannya penafsirannya, ya. Ini para ikhwah sekalian. Dan beliau tadi menyebutkan ayat ini kenapa? Karena di situ perintah. Dan asal hukum perintah wajib. Fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah. Perintah kan? Tidak boleh ditunda-tunda, terutama bagi yang mampu. Bahkan ini sebenarnya akan saya jelaskan nanti lebih detail lagi. Imam Ahmad menyatakan boleh berhutang asalkan punya budget untuk bayar. Misalkan pas harinya saya tidak punya uang, tapi setelahnya saya punya uang, boleh berhutang untuk berkorban. Siapa yang mau berhutang? Mungkin banyak yang mau menghutangi. Ya. Nah, kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.